Deva, foto bareng yuk. Weh, jarang-jarang nih ngumpul bareng artis. Yah, habis schedule-ku penuh. Jaga kesehatan ya. Iya nih. By the way, foto pakai handphone ku aja ya. Satu, dua, hachi. Yah, kok blur fotonya? Maaf ya, aku bersin. Jadi gak fokus deh. Ulang ya, ulang ya. Satu, dua, hachi. Gimana sih Deva, aku gak jadi-jadi fotonya. Yah, gimana dong. Yaudah deh, kita duluan ya. Bye. Bye. Duh, pusing lagi. Kayaknya kena gejala flu nih. Mana teman-teman pada pergi? Jadi biru deh hariku. Mana masih ada syuting lagi? Gejala flu bikin harimu biru. Minum Decolgen dengan 3 aksi jitu yang mampu tuntaskan sakit kepala, bersin-bersin, hidung tersumbat, dan demam. Deva, aku duluan ya. Hati-hati di jalan ya. Kirain masih flu. Decolgen dari PT Daria Varia Laboratoria TBK. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.